الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. Ana ucapkan selamat datang pada antum peserta, baik itu peserta lama ataupun peserta baru dalam program yang terdekat semester 2. Ya, insyaallah program ini semoga menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya, baik dari sisi kitab yang kita punya maupun dari materi pengajiannya atau tata cara pengajiannya. Dan tentu kita sudah melihat alhamdulillah fasilitas yang ada jauh lebih baik insyaallah daripada yang sebelumnya. Kita tidak membicarakan tentang peraturan dan sebagainya ya, karena memang belum terkumpul semuanya dari teman-teman. Pertemuan pertama ini insyaallah masih dilonggarkan, namun untuk pertemuan kedua dan berikutnya itu insyaallah kita akan berketat insyaallah. Sekarang adalah kajian kitab atau kajian ilmu tafsir. Namun untuk sesi pertama ini kita tidak membuka kitab kitab tafsir Al-Karim Ar-Rahman ini, tidak membahasnya dulu, melainkan kita memulai dengan membahas tafsir, ilmu tafsir dan sebagainya tentang Al-Quran sedikit-sedikit. Namun tidak menyeluruh, karena tidak mungkin dalam satu kajian tentang tafsir Al-Quran, apa makna tafsir dan seterusnya. Ilmu tafsir sebenarnya adalah ilmu yang agung. Orang-orang atau sebagian ahli ulama, mereka ketika ditanya apa ilmu yang paling teragung, itu mereka biasanya akan menjawab sesuai dengan bidang mereka masing-masing, ya kan? Yang misalnya bidang misalnya bidang hadis, misalnya akan mengatakan ilmu paling agung ilmu hadis, ya. Misalnya dia mutakhasis atau spesialis di bidang Al-Quran, akan mengatakan ilmu Al-Quran, karena Al-Quran wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau wahyu yang turun kepada Nabi dan itu kalamullah. Kemudian mereka yang spesialis di bidang usuluddin, di bidang akidah, mereka akan berkata akidah yang paling dulu, tauhid duluan. Hah? Enggak, bukan yang lain. Kemudian yang bilang yang di bidang fikih, mereka akan mengatakan fikih dulu, usul fikih dulu. Karena dari usul fikih kita memahami akidah juga, kemudian makna dari ayat Al-Quran, kemudian usuluddin, kemudian hadis, makna hadis. Masing-masing mengklaim miliknya mereka. Namun kalau misalnya kita mau lebih insaf dan lebih adil dalam menimbang, bahwasanya seluruh dari itu semuanya saling bertakamul, yaitu saling menguatkan. Tidak ada yang namanya ilmu tafsir dikuasai seseorang alim, namun dia sangat jahil dalam ilmu fikih misalnya. Ini aneh. Dia memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, tapi sholatnya, puasanya itu gak benar. Gak mungkin. Jadi kalau kita perhatikan zaman salaf, itu tolong di ya, kitabnya dinaikin atau ditaruh nama. Kalau kita perhatikan zaman salaf atau pada masa Rasulullah, itu tidak ada yang namanya seorang alim dari para sahabat mufti yang hanya berfatwa pada fikih saja, tidak, tapi sampai akidah dan seterusnya semuanya. Juga di zaman salaf juga, tiga generasi terawal dan seterusnya, memang ada yang pakar dalam bidang fikih, ada juga pakar dalam bidang rijal hadis, tapi mereka juga memiliki perhatian yang besar terhadap akidah, dan juga mereka menghafal Al-Quran dan sebagainya. Tapi semakin kesini, karena semakin lemah kita. Kalau kita perhatikan di kampus-kampus ada mutakhasis atau spesialis di bidang syariah. Kalau mutakhasis syariah itu biasanya lebih condong ke fikih, ya. ada yang di Fakultas Al-Fiqh wa Usuluh, yaitu fikih dan usulnya. Terus kemudian bercabang, ada yang fikih madhab, ada yang fikih muqaranah, atau fikih muqaran, itu fikih muqaran atau fikih perbandingan antar madhab, dan sebagainya. Ada juga takhusus di bidang hadis saja. Kemudian di bidang usuluddin akidah. Nah, kalau kita perhatikan zaman sekarang, justru banyak yang sangat disayangkan, karena yang syariah misalnya hanya fikih saja perhatiannya, fikih atau usul fikih. Kemudian ilmu hadisnya terbengkalai. Dan ini paling banyak. Paling banyak kita tuh fikihnya mantap, ilmu hadisnya minim. Banyak sekali. Nah, sebaliknya, orang yang memperhatikan hadis itu biasanya fikihnya mumpuni. Nah, karena apa? Karena dalam ilmu hadis ya ada fikihnya. Berbeda dengan fikih. Kita misalnya memperhatikan kitab-kitab matan. Matan Abi Suja kalau gitu. Nah, itu yang tinggi misalnya. Misalnya kitab kitab apa kalau fikih Syafi'i? Al-Um itu memang ada sanadnya. Imam Syafi'i memiliki sanad. Ada sanad-sanad periwayatannya. Mu'tabar, tapi kitab Al-Um justru jarang dibaca oleh mereka yang mengklaim bermadzhab Syafi'iyah zaman sekarang, terutama para mukallifnya. Bahkan tidak tahu apa isi Al-Um kecuali yang darurat saja jika ada ikhtilaf terhadap madzhab lainnya. Nah, banyak yang mutakhasis seperti itu, dan itu sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat disayangkan. Lemah dari satu sisi, namun hanya kuat di satu sisi saja. Memang kita misalnya beri uzur kepada banyak orang-orang yang spesialis misalnya di bidang hadis, tapi sangat loyo di bidang ulumul Quran misalnya. Karena di bidang hadis itu sibuk sekali dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu bukan uzur bagi orang-orang yang berpendidikan. Ini maksudnya yang berpendidikan formal ya, bukan pekerja, bukan pelajar umum, mahasiswa umum, bukan. Tapi saya maksudkan di sini pelajar-pelajar yang pesantren atau yang di kuliahan kampus syariah. Kalau misalnya seperti antum yang pekerja luar dan sebagainya, itu bukan termasuk kalam yang saya maksud ya. Jadi jangan merasa tersindir, wah oh, ini sok banget. Jangan, saya nggak merasa seperti itu. Nah, jadi merupakan hal yang sebenarnya harus ada pada seorang da'i yang lulusan kampus syariah atau pesantren, itu ilmunya mutakamilah, yaitu saling berpadu satu sama lain. Misalnya ilmu Al-Qur'annya, ilmu hadisnya ada, ilmu fikihnya ada, dan seterusnya. Seperti itu. Bukan hanya misalnya ilmu hadisnya saja yang menonjol, tapi ilmu akidahnya justru mengikuti akidah-akidah yang enggak benar. Apa artinya? Nah, sekarang kita ke ilmu tafsir di sini. Oleh karena itu Nyantren Weekend kita jadikan banyak sekali mata pelajarannya. Beraneka ragam, termasuk ilmu syar'i. Seperti yang pertama ini tafsir, ya kan? Tafsir. Tafsir di sini sebenarnya kita tidak mempelajari metode atau metodologi tafsir, bukan. Apa metodologi tafsir itu? Usul at-tafsir namanya. Usul at-tafsir. Nah, kita tidak mempelajari metodologinya, melainkan kita mempelajari ayat-ayat dan kandungannya. Oleh karena itu, di sini Nyantren Weekend akan mewajibkan kepada setiap peserta tanpa kecuali, tanpa timbang dari segi umur ataupun derajat, pangkat, harta dan martabat, itu harus menghafal ayat yang kita pelajari. Al-Fatihah tentu dapat, Al-Baqarah dari 1-20, dan dengan maknanya tiap-tiap kosakata. Misalnya alif lam mim maknanya apa? Enggak ada maknanya, itu lain. Allazina apa artinya? Amanu artinya apa? Itu harus tahu. Harus tahu, harus hafal. Oke. Okay. Ada nanti setorannya di pertengahan semester, itu ada hafalannya. Nah, itu bukan tafsir aja. Bulughul maram ya. Hadisnya juga. Siap-siap. Oh ya, siap-siap aja. Oke. Okay. Yang terlihat akhir rumah itu. Akhir rumah itu aja. Ya, jadi itu nanti akan ada hafalan insya Allah. Itu yang hafalannya. Adapun yang nanti tes ujiannya itu mungkin menghafal beberapa faedah yang kita dapatkan dari kitab ini. Ya. Itu supaya lebih bagus lagi insyaallah. Nah, sekarang kenapa kita jadikan kitab atau kita dengan kitab Arab? Nah, ini sebenarnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman ini kitabnya besar ya. Tafsir yang ringkas tapi besar. Kalau misalnya mau tafsir yang tidak ringkas, ya itu kembali ke tafsir Ibnu Katsir. Seperti ini. Ini tafsir Al-Qur'an Al-Azim karya Al-Hafiz Imaduddin Ibnu Katsir. Ini baru jilid pertama. Ada 8 jilid. Ini juga saya membawa. Jangan baca terjemahannya. Ini saya kecuali ringkasan, terjemahan ringkasan itu berfaedah. Kalau terjemahan langsung semuanya itu enggak paham, hampir enggak paham. Nah, ini tafsir Al-Qurtubi. Ini kalau enggak salah sekitar 21 jilid ya. Nah, ini jilid pertama dan kedua digabung jadi satu. Nah, ini insyaallah saya mendapat faedah dari dua kitab ini yang insyaallah akan saya sampaikan kepada untuk semua. Tapi enggak ada di kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman ini. Nah, kita memakai dengan bahasa Arab ini supaya antum insyaallah terbiasa. Walaupun sekarang-sekarang mungkin kebingungan dan sebagainya itu urusan antum, bukan kebingungan di sini itu di awal-awal. Tapi insya Allah kalau sudah terbiasa, antum akan terasa harganya, timahnya terasa, nilainya terasa. Dari yang awalnya antum nggak paham, nggak pernah mengkaji kitab Arab, sampai setelah itu antum terbiasa dan memahami beberapa banyak sekali kosakata, sehingga alhamdulillah baca Al-Quran minimal tahu beberapa kosakata. Oh, ini artinya ini artinya ini. Walaupun enggak boleh menafsirkan setelah itu ya. Baik, kemudian tafsir adalah salah satu ilmu teragung. Tafsir kalau kita pahami apa arti tafsir, nanti kita akan memahami apa itu tafsir, apa itu Al-Qur'an. Jadi ada tafsir ya. Ada tafsir, ada juga takwil. Bedanya apa? Apakah ada persamaan dan atau beda secara mutlak? Nah, tafsir itu dari kata fasar yufasir ya. Kalau misalnya secara harfiah artinya tafsir artinya al-idhah wa tawdih atau al-bayan, yaitu menjelaskan. Jadi menafsirkan itu adalah menjelaskan. Beda dengan misalnya tarjamah, apa arti tarjamah? Terjemah. Menerjemahkan artinya apa? Translate. Mengalih bahasakan. Itu termasuk tafsir bukan? Bukan. Bukan termasuk tafsir. Ingat, terjemah itu terbagi menjadi dua, ya kan? Ada terjemah yang harfiah, ya kan? Ada terjemah tafsiriyah. Terjemah betul makna. Terjemah harfiah itu tekstual sekali dan kadang menyesatkan, ya kan? Baik bahasa apapun, pengalihan bahasa secara harfiah itu seringkali menyesatkan orang yang membaca dan tidak memahami bahasa aslinya. Ya kan? Yeah. Nah, ini harfiah. Ada terjemah yang ma'nawiyah atau terjemah tafsiriyah. Nah, ini terjemah yang kedua ini bisa disebut juga sebagai tafsir sebenarnya. Karena apa? Karena menjelaskan dari yang bahasa aslinya menuju bahasa yang kedua. Nah, untuk terjemah yang tafsiriyah ini, orang yang menerjemahkan itu bukan orang sembarangan, melainkan orang yang paham pertama bahasa asli teks tersebut, kedua paham bahasa yang akan diterjemahkan kepadanya, ketiga paham konteks keilmuan yang sedang diperbincangkan dalam teks asli itu. Misalnya kitab tafsir Al-Qurtubi misalnya. Nah, mau menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, kalau orang yang paham bahasa Arab, paham bahasa Indonesia ahli dua-duanya, tapi dia tidak paham ilmu tafsir. Nah, gimana menerjemahkan? Salah menerjemahkan. Bakal hancur terimanya. Ya kan? Jadi syarat-syaratnya itu ada 3 atau ada 4. Yang pertama, yang kepentingan tambahan aja. Yang pertama tadi paham bahasa aslinya, yang kedua paham bahasa yang akan dia alihkan kepadanya, ketiga apa? Dia paham cabang ilmu yang sedang diperbincangkan dalam pembahasan tersebut. Menguasainya. Kemudian yang keempat, apa? Dia paham style penulisannya atau style pemikiran penulisnya. Karena tiap-tiap kitab mayoritasnya itu berbeda satu sama lain. Karena tiap zihin, tiap otak itu berbeda, tiap gaya pemikiran ada perbedaan. Nah, misalnya kalau tafsir Al-Qurtubi ini, apa madhab akidah Imam Qurtubi? Ada yang tahu? Ash'ari. Ash'ari. Sekarang kalau tafsir Ibnu Katsir, apa? Nah, ini Syafi'i, madhab fikihnya Syafi'i. Kalau ini madhab fikihnya Maliki. Hah? Berarti jadi Al-Qurtubi, kalau misalnya antum lihat orang-orang yang bernama Al-Qurtubi, berarti di mana? Cordoba, Spanyol. Ah. Spanyol itu madhabnya pada masa kerajaan Andalus Maliki. Maliki, ya. Makanya Ibnu Abdul Bar pernah dengar? Itu Al-Qurtubi. Madhabnya apa? Maliki. Hah? Ya, terus Sahih Muslim karya Imam Qurtubi itu muhaddits, beda dengan yang ini. Itu madhabnya apa? Maliki. Ya. Ini jadi madhab Maliki. Fikihnya, tapi akidahnya lebih condong pada Asy'ari. Nah, kalau kita membaca tafsirnya tentang asma wa sifat misalnya. Nah, itu kalau orang yang enggak tahu madhab Asy'ari, dia menerjemahkannya sesuai dengan pemahamannya sendiri, dan dia mungkin salah menerjemahkan, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Qurtubi. Ya, karena madhab Asy'ari secara akidah memiliki beberapa hal yang tidak terdapat pada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang madhab Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Kalau secara madhab fikih, beliau adalah Syafi'i. Yang tadi Maliki ya, ini Syafi'i, pengikut Syafi'i. Nah, kalau secara apa? Kalau secara akidah, beliau bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana kaum salaf. Beda. Jadi jangan antum kira semua kitab tafsir itu sama begitu saja, tidak. Berbeda-beda. Nah, kemudian Al-Qurtubi, beliau bukan seorang ahli hadis sebenarnya. Bukan pakar dalam hadis. Berbeda dengan Ibnu Katsir. Beliau imam dalam hadis. Oleh karena itu kalau kita lihat kitabnya, memang di sini beliau banyak periwayatannya hadis, dari hadis Mu'adz bin Jabal, dari hadis Azib bin Al-Barra bin Azib dan sebagainya. Tapi tanpa ada sanad, dan juga kadang tidak tahu sahih khotonya, tidak ini sahih atau dhaif dan sebagainya. Adapun Ibnu Katsir beda dengan sanad. Dengan sanad enggak usah. Qala Ibnu Jarir haddatsana Muhammad bin Humaid haddatsana Salma bin, dengan sanad tiap halaman ada semua sama. Bukan sanad sufi maksudnya. Ini sanad hadis. Walaupun memang ada banyak yang dhaif, tapi kan kita beri uzur. Para imam mereka misalnya di sini menuliskan hadis dhaif tanpa disebutkan ini dhaif atau enggak, ya kita beri uzur mungkin karena memang beliau belum mengetahuinya. Atau memang nuskhahnya ada yang terhapus. Wallahu a'lam. Nuskhah itu tulisan-tulisan kopian berikutnya, karena kan pada zaman mereka tidak ada fotokopi, melainkan kalau menulis itu ditulis ulang, kok pas mereka itu tulis ulang, makanya kuat hafalan walaupun cuma sebagai penulis ulang. Nah, itu tafsir ya, jadi menjelaskan. Jadi kalau misalnya sekadar menerjemahkan itu bukan menafsirkan. Nah, adapun tafsir itu tadi secara apa? Secara bahasa. Adapun secara istilah adalah bayan muradillahi azza wa jalla min kalamihi, yaitu menjelaskan maksud Allah dari kalamnya. Menjelaskan maksud Allah dari kalamnya. Tadi tafsir artinya menjelaskan. Sekarang menjelaskan itu sebenarnya masih mutlak, tanpa ada kaitan. Nah, kita tambahkan Allah, maksud itu artinya apa sih? Apa yang diinginkan? Maksud dari kata dari bahasa Arab kan, dari qasada yaqsidu atau qasada yaqsudu, artinya menuju. Apa yang ingin Allah apa yang Allah maksudkan, apa yang Allah inginkan dari mana? Min kalamihi, dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an, ayat-ayatnya. Nah, di sini perlu ada tambahan sedikit, yaitu sesuai dengan kemampuan penafsir, sesuai dengan kemampuan manusia. Karena tidak semua apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu bisa diketahui maknanya oleh manusia manapun. Walaupun manusia bersepakat semuanya mencari-cari, belum semuanya diketahui. Bisa diketahui sekarang, bisa diketahui esok hari, bisa diketahui nanti setelah hari kiamat, Allah alam. Seperti alif lam mim, ada yang tahu artinya? Tapi para sahabat sebagian menafsirkan alif lam mim. Seperti Ibnu Abbas salah satunya menafsirkan alif lam mim itu apa? Mentakwil alif lam mim itu apa? Namun yang lebih sahih bahwasanya alif lam mim huruf muqatta'ah seperti itu. Huruf muqatta'ah itu huruf yang terpotong-potong seperti itu tidak ditafsirkan. Ya. Itu tafsir. Kemudian sekarang kita tahu ada tafsir dan juga ada takwil. Ya kan? Kita sering dengar takwil-takwil gitu ya. Apa arti tafsir? Tafsir tadi udah. Apa arti takwil? Saya sebenarnya ada kitab namanya As-Sawa'id Al-Mursalah karena karya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab As-Sawa'id Al-Mursalah itu adalah kitab bantahan untuk Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah dan sebagainya. Seperti kitab Dar Ut-Ta'arudnya Ibnu Taimiyah, namun ini versi lebih ringkas, ada 4 jilid. Di jilid pertama itu beliau menuturkan apa itu tafsir, apa itu takwil. Apa dan apa perbedaannya? Dan apa takwil menurut ulama mutaakhirin? Jadi ini pemetaannya gini, ada namanya tafsir, ada namanya takwil. Sekarang ada namanya generasi mutaqaddimin, ada namanya generasi mutaakhirin. Ingat, mutaqaddimin ada mutaakhirin. Mutaqaddimin itu generasi terawal. Mutaakhirin generasi menengah. Sekarang ini generasi apa? Mu'asir. Mu'asir itu yang sezaman. Dari kata asr, asr itu artinya zaman. Wal asr artinya apa? Demi masa. Nah, mutaqaddimin itu terdepan. Berarti kaum salaf dan para ulama setelahnya. Tapi tidak ada tahdid atau batas tertentu sehingga kita mengatakan batasannya tahun sekian, enggak. Tapi sekitar abad pertama gitu, sampai abad keempat itu termasuk mutaqaddimin. Adapun mutaakhirin yang setelahnya. Nah, sekarang dalam mutaqaddimin yang namanya tafsir dan takwil itu sama. Ya, tafsir itu takwil, takwil itu tafsir. Maknanya bagus. Takwil adalah tafsir, menjelaskan kalam Allah dengan sesuai dengan apa yang Allah inginkan sesuai dengan kemampuan manusia. Walaupun salah itu ijtihad. Tapi kemudian untuk ulama mutaakhirin sebagiannya mengatakan takwil itu adalah sarful kalami ilal ma'na al marjuh bi qara'in, yaitu mengalihkan atau memahami kalam kepada makna yang lemah dengan dalil. Jadi misalnya saya bilang ke Regi, misalnya Regi berdiri. Nah, berdiri di sini maksudnya saya, kalau kita pahami makna yang kuat apa? Ya berdiri. Namun saya maksudkan berdiri di sini apa? Terbang. Misalnya. Itu maknanya jauh kan? Enggak ada dalam bahasa sebenarnya. Lemah kan? Tapi kemudian kalian memahami bahwasanya saya mengatakan pergi berdiri yaitu terbang. Ketika saya selalu menggunakan kata berdiri sebagai terbang. Khusus untuk saya. Nah, antum paham semua. Tapi itu sebenarnya dalam bahasa maknanya makna yang lemah. Bahkan enggak ada sama sekali. Tapi ada dalilnya. Dalilnya apa? Kalian tahu bahwasanya saya selalu menggunakan kata berdiri ulang. Walaupun itu aneh, contoh yang aneh sebenarnya. Tapi itu maksud ta'wil. Itu ta'wil. Hah? Oleh karena itu dalam asma'ul sifat Allah, asma'ullah subhanahu wa ta'ala dita'wil, maksudnya adalah tahrif sebenarnya. Bagi sebagian golongan sebenarnya bukan ta'wil. Ta'wil itu sebenarnya indah ya. Ta'wil indah. Ta'wil secara bahasa itu dari kata ala ya'ulu, artinya kembali. Ya, artinya kembali. Tapi kalau bagi sebagian ulama ahli kalam terutama, sebenarnya ta'wil mereka itu adalah tahrif. Jadi antum bedakan antara tafsir, tahrif. Pernah saya kasih tahu gak tahrif itu apa? Tahrif itu adalah penyelewengan makna. Itu tahrif. Ya. Tahrif, penyelewengan makna. Tahrif itu bisa penyelewengan makna, bisa penyelewengan lafal. Contoh dalam Al-Quran misalnya, cetakan Android misalnya. Hah? Kemudian diubah satu harokat aja lah, atau satu huruf aja dihapus. Dan huruf tersebut sudah disepakati dalam rasem Utsmani. Bukan perbedaan antara Indonesia, India dengan mushaf Arab. Beda. Tapi ini ada, benar-benar ada penyelewengan, yaitu penghapusan yang disengaja. Ini namanya tahrif secara lafaz. Tahrif secara makna itu memaknakan sesuatu kalam ya tidak dengan dalil yang benar. Seperti apa? Sebenarnya yang sekarang-sekarang terjadi itu dari pematematikaan ayat-ayat terhadap bencana itu termasuk tahrif itu. Itu tidak dikenal di zaman salaf baik jin atau manusia. Itu hanya ada di zaman sekarang yang orang-orang cari kerjaan saja supaya ajaib dan sebagainya. Padahal tidak perlu seperti itu. Antum cukup membaca makna kitab tafsir itu jauh lebih barokah dan lebih baik daripada nomor-nomor seperti itu. Karena Al-Quran itu bukan kitab primbon atau kitab pendukunan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Itu oke, kita kembali ke apa nanti? Ta'wil ya. Ta'wil. Ya, jadi seperti itu ta'wil. Oleh karena dalam kaum salaf ta'wil itu bermakna tafsir dan itu mulia. Oleh karena itu Imam At-Tabari dalam tafsirnya menulis kata ta'wil di berbagai halaman dengan maksud tafsir. Wa ta'wilu hadhihi al-ayah hiya huwa dan sebagainya. Seperti itu. Maksudnya adalah tafsir dalam ayat ini adalah sebagai berikut. Baik, itu makna dari tafsir dan ta'wil. Jadi perbedaan antara tafsir dan ta'wil yang sekarang, bahwa tafsir itu menjelaskan apa yang dimaksudkan dari ayat dengan pemahaman yang benar. Adapun ta'wil itu seringkali dengan makna yang sebenarnya jauh dan tidak ada contohnya, terutama untuk sesuatu yang berkaitan dengan usuluddin seperti makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifatnya. Baik, itu berkaitan dengan tafsir dan ta'wil. Kemudian makna Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an? Kita pelajari ini kan tafsir Al-Qur'an. Tafsir sudah tahu kan tafsir, sekarang Al-Qur'an. Al-Quran itu, apakah penamaan Al-Quran ini bersifat derivatif atau tidak? Tahu derivatif? Apa lagi? Keturunan. Turunan dari kata-kata. Kalau bahasa Arabnya itu istiqaq. Istiqaq itu ilmu yang sebenarnya itu kental dengan ilmu sorof. Karena perubahan kata. Karena perubahan kata. Nah, apakah Al-Quran ini, penamaan Al-Quran ini bersifat derivatif? Maksudnya apakah ada asal bahasanya atau memang sudah dinamakan gitu sama Allah? Jadi gak boleh dikatakan asal bahasa Al-Quran adalah qira'ah, qira'u, qira'ah. Nah, di sini ada dua pendapat terbesar. Kalau menurut Imam Syafi'i, Al-Quran ini bukan bersifat derivatif, melainkan sudah bersifat baku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, Al-Quran. Kemudian, selain Imam Syafi'i, ada pendapat imam lain, dan wallahualam ini yang lebih sahih, bahwasanya Al-Quran itu berasal dari kata Qur'a yaqra'u, qira'a. Berarti Quran itu wazannya fu'lan, berarti masdar. Artinya apa? Quran, bacaan yang dibaca. Itu menurut pendapat yang kedua dari para ulama, dan ini lebih sahih wallahualam. Nah, pendapat ini kemudian dibantah oleh Imam Syafi'i dan segolongannya. Imam Syafi'i ya, bukan Syafi'i ya, Imam Syafi'i. Kalau kalian bilang Al-Quran berawal dari Qur'an yaqra'u, artinya bacaan, berarti semua yang dibaca namanya Qur'an dong. Hah? Semua bacaan berarti Qur'an. Ya enggak? Gimana menjawabnya? Nah, apa? Dari segi hakikat. Dari segi hakikat. Karena hakikat itu ada yang hakikat secara bahasa, ada yang hakikat secara syar'i. Kalau secara bahasa ya benar, Al-Quran dari kata qura ayat qawli. Kalau secara syar'i, kita tahu Al-Qurannya apa? Kitabullah Azza wa Jalla, kalamullah Azza wa Jalla. Jadi selesai pembahasan ini ya. Jadi paham sekarang? Al-Quran berasal dari qura ayat qawli, berarti bacaan. Nah, ayat pertama yang turun apa? Ya, pro. Ya? Baca. Baik, itu tentang Al-Quran dari segi bahasa. Nah, sekarang secara istilah, jika kita ditanya oleh seorang yang kafir atau musyrik atau munafik atau zindiq atau semacamnya, apa itu Quran? Apa kita definisi gimana? Definisinya masa enggak tahu sih gitu definisinya. Harusnya. Sebagian ulama mengatakan Quran itu cukup antum bilang kalamullah. Nah, kalam Allah. Tapi sebenarnya definisi ini tidak mencakup ya. Karena kalam Allah itu tidak hanya di Al-Quran. Ya, hadis qudsi juga. Tapi bisa juga ya. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai akhir surat Anas. Benar gak? Benar. Ini benar. Kalau misalnya antum gak bisa mendefinisikan secara mantiki, udah definisikan secara tatbiki, praktik, praktis. Al-Quran itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagi yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dalam Al-Fatihah. Bagi yang enggak, dimulai dari Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai akhir surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu Al-Quran. Adapun kalau definisi secara mantiki yang teratur dan tidak sulit untuk dibantah adalah Al-Kalamul Mu'ajiz Al-Munazzal Alal Nabi Al-Maktub Fil Masahif Al-Mankul Bittawatur Al-Muta'abad Bittilawatihi Al-Maktub Bissuratul Fatiha Al-Maktum Bissuratul Nas. Yaitu kalam yang bermu'jizat. Kalam yang bermu'jizat. Maksud dari bermu'jizat ini baru satu potongan. Kalam di sini maksudnya al-kalamullah. Berarti al-kalam alif lam di sini alif lam ahdiyah, zihniyah. Berarti sudah ketahuan al-kalam di sini maksudnya adalah kalamullah. Nah, kalamullah yang al-mu'jiz, yang bermu'jizat. Mu'jiz itu dari kata i'jaz. Masdarnya i'jaz, dan i'jaz awalnya dari kata ajz. Ajz sifat, ada sifat namanya ajuz. Apa arti ajuz? Ajuz itu orang yang tua renta, ajuz. Orang yang tua renta itu kan enggak bisa apa-apa kan? Maksudnya enggak bisa banyak melakukan hal kan? Kayak terpenjara dengan ketuaannya dan kerentaannya kan. Nah, mu'jizah itu berarti sesuatu yang membuat orang lain tidak bisa menandinginya. Itu maksudnya. Jadi al-kalam al-mu'jiz itu kalam Allah yang membuat siapapun gak bisa menandinginya dari segi bagusnya dan hal-hal lain seperti bisa menjadi pengusir setan dan sebagainya. Gak ada nyanyian syair apapun, gak ada bait al-mutanabbi atau yang lain, gak bisa. Atau antum bagus-bagus status itu gak bakal bisa mengusir setan. Yeah. Itu al-mu'jiz ya. Jadi Al-Quran sebenarnya adalah al-mu'jizah tersendiri. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun bertahdi atau menantang orang-orang kafir Quraisy dari manapun untuk apa? Membuat surat atau ayat atau kalimat atau semua apapun. Tapi enggak bisa, enggak bisa. Al-munazzal 'ala nabi, yaitu yang turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya maksud Nabi sirah Nabi Muhammad karena Al-Qur'an ya. Nah, biwasitati Jibril dengan perantara Jibril alaihi salam. Kita tidak bisa, saya tidak bisa menjelaskan secara mendalam semua ini, kita secara global aja. Al-maktub fil masahif, yang termaktub dalam masahif, yaitu mushaf-mushaf. Mushaf. Ada juga kata suhuf. Nah, suhuf itu juga kitab yang Allah turunkan pada para rasul. Oleh karena itu dalam surat apa? Surat Al-A'la ya. Suhuf Ibrahim wa Musa. Berarti mereka punya kitab enggak? Punya kitab. Namun kitab tersebut tidak dinamakan seperti Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur. Ya. Mereka punya kitab juga. Tadi Taurat, Injil, Zabur itu salah satu dalil atau hujjah bagi Imam Syafi'i dan yang sepemahamannya bahwasanya Al-Quran itu bukan derivatif seperti Injil. Injil itu bukan derivatif. Ya? Baterai ganti. Coba. Ya, jadi itu menurut Asy-Syafi'i seperti Injil, Taurat dan Zabur itu semuanya bukan bersifat derivatif, melainkan langsung dari nama dari Allah Subhanahu wa taala. Al-manqul bitawatur, yaitu yang ternakal atau terpindahkan, terriwayatkan secara tawatur, secara mutawatir. Yaitu dengan kelompok yang banyak. Dan banyaknya pengelompokan riwayat tersebut itu menjadikan periwayatan tersebut mustahil untuk dianggap atau disangka atau dikira atau diduga bahwasanya tiap-tiapnya bersepakat untuk berdusta dalam periwayatan tersebut. Tidak. Itu mutawatir. Oleh karena itu mutawatir dikatakan oleh jumhur ulama bahwasanya mutawatir itu memberi faedah al-ilm al-yaqin. Baik, kemudian al-muta'abbad bitilawatihi, yaitu yang membacanya, bertilawah dengannya itu adalah sebagai ibadah nilainya. Tapi ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Kan membaca Al-Quran ibadah berpahala. Gimana kalau membaca hadis? Emang enggak berpahala? Gimana Mister Alka? Hah? Antum baca hadis Nabi, mempelajari hadis Nabi. Emang itu bukan ibadah? Ibadah. Ibadah sama dengan membaca Al-Qur'an. Namun perbedaannya adalah membaca Al-Qur'an itu ibadah zatiyah, yakni ibadah yang bersifat zat terhadap perbuatan tersebut. Bahwasanya ayat Al-Qur'an itu jika dibaca satu huruf pun bernilai satu pahala dan dilipat gandakan menjadi 10 dan seterusnya. Adapun perbedaan dengan hadis Nabi bahwasanya secara zat hadis Nabi tersebut tidak memberikan nilai ibadah langsung kepada qorinya, melainkan qorinya harus beramal dan berniatkan dulu untuk mencari ilmu dan beribadah. Adapun membaca Al-Qur'an, antum tidak niat saja dapat, karena antum melafazkan selama antum muslim. Insya Allah kita selalu muslim. Ya, perbedaannya. Kemudian al-mabdu bi suratil Fatihah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah Al-Makhtum bi surat An-Nas, dan di akhiri dengan surat An-Nas. Nah, pengakhiran dan pengawalan ini, ini yang bersifat mushafi ya, yang di mushaf. Adapun kalau ditinjau dari segi awal atau akhir turunnya, itu tidak, bukan Al-Fatihah yang awal. Dan surat Al-Fatihah ini khususnya banyak, sebenarnya fadhilnya banyak sekali. Banyak sekali fadilahnya, dan kemungkinan besar waktunya tidak akan cukup untuk menjelaskan itu semua. Nah, kita sudah paham Al-Quran, sudah paham ta'wil tafsir. Sekarang kita paham apa itu usul at-tafsir dan apa itu ulum Al-Quran. Pernah dengar ulum Al-Quran kan? Ulum Al-Quran ada. Usul tafsir ada juga. Usul tafsir lebih jarang diomongin. Nah, usul at-tafsir, kalau kita pahami usul itu apa? Asas-asas, mabadi, kaedah-kaedah, ya, kaedah-kaedah yang berguna dalam menafsirkan, ya kan? Itu usul at-tafsir. Adapun ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang berkaitan atau ternisbatkan pada Al-Quran. Sekarang, jumlah ayat Al-Fatihah ada berapa? 7. 7 ini ijma ulama ya. Adapun bismillah atau bukan, bismillah ayat atau bukan, itu khilaf. Itu nanti kita bicarakan pekan depan insyaallah. Nah, jumlah ayat yang 7 ini, bahwasanya Al-Fatihah ayatnya berjumlah 7. Ini termasuk usul tafsir atau ulumul Quran? Jawablah, jawab dengan sok tahu, silakan. Ulumul Quran. Nah, termasuk usul tafsir enggak? Karena kita enggak menafsirkan dengan jumlah Al-Qur'an. Misalnya kita menafsirkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Coba cari yang kan 7 ini. 7 huruf pertama ini apa nih hakikatnya nih? Apakah ada konspirasi di dalamnya? Jadi itu kan usul tafsir. Makanya kita katakan penafsiran matematik seperti itu, itu bukan termasuk usul tafsir dari zaman salaf, khalaf, dan seharusnya tidak ada sampai kapanpun. Ya, perhitungan matematik seperti tanggal 20 ayat 19 berarti ada pas sekali. Mungkin memang pas, tetapi bisa juga kita pas-paskan untuk semua kejadian. Misalnya saya lagi galau nih hari ini, hah? Coba sekarang hari apa? Tanggal berapa? Apalagi ini dihitung adalah tanggal Masehi, Masehi tanggal apa? Tanggal kafir. Jadi menjadikan kafir untuk Al-Qur'an, walaupun sebenarnya kita enggak mengatakan orang yang mengatakan memakai tanggalan Masehi itu berarti fasik dan sebagainya. Karena ini keadaannya memang seperti ini di sini. Oke, itu usul tafsir dan ulumul Qur'an. Berarti ulumul Qur'an ilmu apapun yang berkaitan dengan Al-Qur'an, dan itu ilmu yang sahih maksudnya. Walaupun itu khilafiyah, di dalamnya ada khilafiyah dan ada yang marjuh, tapi itu mu'tabar dalam ulumul Qur'an. Jadi perhitungan ayat, maksudnya jumlah adad ayat, baik ayat dalam satu surat atau ayat di seluruh Al-Quran, itu termasuk ulum Al-Quran. Nah, kalau usul tafsir, tidak dengan itu. Itu bukan termasuk usul at-tafsir. Jadi perbedaannya, antum bisa tahu sendiri apa? Coba perbedaan dari segi umum dan khusus, mana yang lebih umum? Ulumul Qur'an. Ulumul Qur'an, alhamdulillah. Berarti usul at-tafsir itu ilmu bukan? Ilmu kan? Ilmu. Ah, berarti ilmu Al-Qur'an, berarti di atasnya. Berarti mencakup di bawahnya usul at-tafsir. Begitu. Nah, usul tafsir mencakup di bawahnya banyak lagi. Di antaranya mutlak, muqayyad, itu masuk juga usul fikih. Jadi seperti yang kita katakan tadi, ilmu syariat itu bukan parsial. Hah? Tidak parsial, melainkan mutakamil, mutakafi, muta'adid, saling bahu-membahu. Jadi kalau misalnya seseorang fikihnya bagus namun akidahnya jelek, dia tidak bisa dikatakan seorang alim dalam syariat sebenarnya, tapi dia seorang alim dalam fikih. Gitu. Kemudian apalagi, kalau misalnya teman ada pertanyaan silakan ditulis, biar enggak bimbang bertanya, mungkin grogi atau enggak bisa bertanya. atau akhwat yang misalnya ada pertanyaan, silakan ditulis di kertas. Jawabannya belum tentu kita hadirkan sekarang, mungkin karena waktu mepet atau karena jawabannya terlalu susah dan saya nggak bisa jawab. Insya Allah akan saya jawab di pekan berikutnya. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya usul at-tafsir itu tidak boleh dimutlakkan namanya sebagai ulum Al-Qur'an. Ya. Misalnya kita pelajaran kita misalnya sekarang adalah ulumul Qur'an, tapi yang kita belajar hanya usul tafsir saja. Itu dia boleh dimutlakkan seperti itu. Dan juga sebaliknya. Buku atau kitab yang hakikatnya adalah ulumul Quran secara umum tidak boleh dikatakan usul at-tafsir. Karena usul tafsir lebih khusus, sedangkan ulumul Quran lebih umum. Nah, namun sebenarnya ini hanya masalah istilah. Tidak layak juga disalahkan banget-banget orang yang memutlakan ulumul Quran kepada usul tafsir dan sebagainya. Walaupun sebenarnya kurang tepat. Oleh karena itu, ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memiliki kitab Usulun Fit Tafsir. Nah, kitab tersebut judulnya Usul Tafsir. Namun hakikat isinya justru sebagainya Ulumul Quran. Jadi yang di luar Usul Tafsir. Oleh karena itu, Syekh Musaid At-Toyyar, salah satu ahli tafsir zaman kini, itu sedikit mengkritisi kitab tersebut. Karya Syekh Utsaimin sedikit mengkritisi, tapi ala sabili tajawuz, yaitu ala sabil tawasuh, yaitu memperluas makna, tidak masalah, tidak masalah. Baik. Kemudian ana mendapatkan faedah dari sebuah kitab bernama Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur'an dan Ilmu Tajwid, disusun secara aplikatif dan komprehensif, karya Haji Ahmad An-Nuri, MA. MA. Kitab ini sudah dibaca oleh Rayap, ya. Seninya bagus sekali. Ini ada tingkatan dalam membaca Al-Qur'an. Dalam bahasa Arabnya itu marotib at-tilawah. Marotib at-tilawah, martabat, martabat tilawah. Martabat itu artinya tingkatan. Karena orang yang mempunyai martabat itu berarti mempunyai tingkatan. Nah, marotib atau tingkatan dalam membaca Al-Quran itu terbagi menjadi tiga. Kalau di kitab ini ada empat, namun yang lebih sahih adalah tiga. Di kitab ini saya katakan, saya baca at-tahqiq, at-tartil, al-hadr, dan at-tadwir. Namun yang lebih sahih ada tiga aja, yaitu at-tahqiq, al-hadr, dan at-tadwir. Ini tahqiq, kemudian hadr, al-hadr, dan tadwir. Ini pertama, kedua, ketiga. Kita bahas sedikit. At-tahqiq itu apa? Di sini terjemahkan. Kalau secara bahasa ya, secara bahasa itu at-tahqiq ya dari hak. Apa arti hak? Kebenaran, right. Ya karena itu hak. Hak itu kan apa? Hak milik, ya. Karena kebenaran ada padanya. Itu secara bahasa. Haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan. Itu artinya adalah mendeteksi kebenaran. Oleh karena itu, bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya detektif apa? Muhaqqiq. Yang mentahqiq. Ya, detektif kan mentahqiq. Mengungkap mana yang benar, mana yang salah. Dan ulama itu semuanya muhaqqiq sebenarnya. Kecuali ulama yang enggak mau benar. Nah, at-tahqiq al-muhaqqiq itu detektif. Oleh karena itu ada kitab nih. Nah, tafsir Ibnu Katsir. Tahqiqnya ada 4 orang. Berarti detektifnya ada 4 orang. Yang dideteksi adalah matannya dari berbagai nuskhah, dari berbagai lembaran-lembaran yang di berbagai negara tersebar. Mana yang lebih benar? Kemudian mentakhrij hadisnya, ayatnya, dan menyadur pada kitab-kitab lain. Nah, itu tahqiq mendeteksi. Nah, ini tahqiq 4 orang. Berarti ada 4 detektif kan. Nah, ini enak nih. Lihat di footnote-nya itu penuh biasanya. Ada footnote-nya. Nah, penuh. Nah, halaman ada footnote-nya kan. Ini baru tahqiq. Jadi bukan tahqiq matan doang, tapi hadisnya dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat tafsir. Ini cetakan Darul Hadis dari Mesir. Ini cetakan Mesir, salah satu cetakan Mesir yang paling mending. Walaupun sebagiannya jelek. Sekarang tafsir Al-Qurtubi. Ada satu orang yang mentahkik, namanya Fulan. Ini ada namanya, gak usah di ini. Tapi ya bukan orang Indonesia tentu saja. Beliau mentahkik. Coba lihat isinya. Ada footnote-nya? Tidak ada. Kering, berarti ini tahqiq yang buruk. Nah, gitu. Dan sudah enggak ada footnote-nya, di sini sering terjadi kesalahan. Bukan salah cetak, memang salah orangnya, salah tahqiqnya, enggak detail, enggak benar. Salah huruf, tashif, tahrif dan sebagainya. Oleh karena itu, ulama secara internasional dan para ulama mereka hampir bersepakat bahwasanya cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah itu salah satu cetakan terburuk untuk kitab-kitab turas. Tapi covernya bagus. Saya suka covernya. Dan saya suka beli kitab cetakan mereka. Karena covernya membuat semangat dan harumnya itu bikin berhasrat. Dan murahan juga. Nah, itu tahqiq. Bacaan yang tahqiqi adalah bacaan yang tenang dan perlahan-lahan. Cara seperti ini lazim digunakan untuk mengajarkan Al-Quran dengan sempurna. Jadi guru-guru tahfiz, guru-guru tahsin, itu memakainya qiraat tahqiqiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan. Atau bahkan lebih pelan. Pelan di sini. Oke, marotib di sini, ingat. Marotib di sini dari segi speed, tempo, speed dari segi kecepatan. Bukan dari segi suara teriakan atau lemah, bukan, Pak. Beda. Itu yang tahqiq ya. Jadi tahqiq di sini benar-benar untuk tadabbur bagus dan untuk belajar bagus. Kemudian yang kedua apa? Hadr. Qiraah hadriyah atau qiraatul hadr adalah bacaan yang cepat. Tapi ya tentu saja dengan kaidah. Dengan mempraktikkan, merealisasikan kaidah sesuai dengan hak-hak dalam kaidah tersebut dalam praktiknya. Jadi bukan asal. Al-hadr itu berarti cepat ya. Nah, misal Syekh Shuraim misalnya, itu termasuk hadar. Tahu? Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya, itu hadar. Misal Rashid enggak? Bukan termasuk hadar Misal Rashid. Enggak juga. Oh iya, antum selalu salah. Nah, oh iya, yang terakhir adalah Tadwir. Tadwir itu salah. Alhamdulillah itu salah juga. Tadwir itu martabat antara tahqiq dan hadar. Menengah. Berarti bacaan yang sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat seperti tahqiq. Seperti Mishayir Rashid itu termasuk menengah. Termasuk menengah, ha? Ani Arifai yang suara agak tinggi itu ya? Iya. Sepertinya itu agak cepat itu. Tartil itu sifat dalam memberikan hak-hak huruf makhraj dan sebagainya. Jadi semua ini tartil. Secara umum semua yang jika bagus bacanya itu tartil. Baik itu yang hadar, tadwir ataupun tahqiq itu semua bisa mentartil. Ya. Tapi yang tahqiq itu jauh lebih baik karena disertai dengan tadabur dan sebagainya. Itu jika tadabur. Nah, tadwir itu berarti yang di tengah. Jadi sekarang ya kita memahami bahwasanya tilawah secara tempo itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, makanya kita melihat atau mendengar para masyayikh atau qurra atau para qori itu mereka masing-masing ada tingkatannya dan mereka memiliki style sendiri. Kadang mereka ada yang hanya berpatok pada qiraah hadriyah, yaitu yang cepat seperti Syekh Syuraim. Dan juga termasuk Syekh Sudais, tapi Syekh Sudais agak perlahan sedikit. Dan sebenarnya tidak begitu penting kalau kita mau mensifati Syekh Sudais, Syekh Syuraim atau yang penting kita mengetahui mana yang lebih cocok untuk kita. Kalau untuk belajar itu dengan tartil, dengan tahqiq. Menghafal awal-awal dengan tahqiq. Nah, kalau untuk membuat murja'ah selingan biasa itu dengan tadwir. Tapi bisa juga dengan hadr. Hadr itu memang untuk sebenarnya untuk murojaah hadr. Atau untuk kalau misalnya pengen cepat-cepat. Tinggal sehari sampai lima. One day one juice. Enggak, itu bukan. Kalau yang tarawih yang umuman itu bukan. Itu enggak tahu itu apa namanya itu. Itu enggak masuk ke dalam maratib-maratib itu. Enggak bermartabat mereka, berbahasa enggak bermartabat. Oke. Bahkan sebenarnya bisa aja enggak sah salatnya sebenarnya. Bisa enggak sah karena apa? Karena surat qiraah Al-Fatihah itu wajib kan? Wajib. Nah, qiraah Fatihah kalau misalnya imam dengan makmum itu khilafiyah. Apakah makmum harus ikut apa enggak? Namun kalau anda pribadi khusus imam aja, makmum khusus mendengarkan aja insyaallah. Nah, imam ini kalau misalnya bacanya kencang-kencang dan sebagainya kecepatan. Nah, Al-Fatihah termasuk rukun kan? Nah, rukun. Rukun kalau misalnya tidak benar berarti tidak sah. Nah, kalau bacaan, nah rukun bacaan Al-Fatihah membaca Al-Quran salah satu rukunnya adalah tajwidnya benar dan sebagainya. Tidak lahan di sini lahan yang jeli kalau lahan yang kopi biasa. Nah, kalau Fatihahnya amburadul, otomatis salatnya amburadul. Kalau salatnya amburadul, makmumnya juga semua ikut. Ya iyalah. Kan farahnya makmum. Kalau usul asalnya itu udah rusak, farahnya rusak. Nah itu makanya bahaya kalau misal kita sholat di tempat-tempat yang tidak memperhatikan hal seperti itu. Makanya cari tempat-tempat yang seenggaknya itu ada perhatian dengan hal seperti ini. Bukan main balap-balapan. Biar lebih selamat ya. Itu bukan hanya tarawih aja. Sholat biasa pun ya. Di rumah saya pun ada yang mengajar kitab matan fikih Syafi'i, tapi padahal matan fikih Syafi'i tersebut benar-benar menjelaskan bahwasannya syarat baca Al-Quran, rukun baca Al-Quran itu adalah tartil dan sebagainya. Dan juga sholat itu harus dengan apa? Selain dengan khusyuk apa namanya? PR matan tumak nina. Harus dengan tenang, tumak nina. Tapi sendirinya tidak. Hah? Iya, banyak yang seperti ini. Mungkin karena ingin makan setelah isya. Karena ada nasi di belakangnya. Nah, sekarang beberapa bentuk cara membaca Al-Quran yang dilarang. Yang pertama adalah at-tartis. Ini memang tidak berkaitan dengan tafsir, namun saya pikir ini perlu sekali. Yang pertama adalah tartis. Kita ini secara bahasa dulu. Tartis berasal dari kata rocks. Rocks, apa arti rocks? Ada dalam istilah Arabic music rocks. Ada. Kalau antuk ngila paling rock yang keras, rock and roll atau metal. Tapi rocks dalam bahasa Arab itu artinya joget. Ya. Kayak disco atau dangdut koplo itu rock semuanya. Dangdut koplo kan beda dengan dangdut tradisional, ya kan? Dangdut yang baru-baru ini. Nah, itu semua rocks karena disco. Karena ada dentuman-dentuman yang membuat joget. Rocks. Nah, sekarang tarkis di sini yaitu Qori sengaja berhenti pada huruf mati. Namun kemudian dihentakkannya secara tiba-tiba seakan-akan ia sedang melompat atau berjalan cepat atau menari. Coba huruf mati berhenti. Misalnya lam yalid. Nah, dihentakkan secara tiba-tiba seakan sedang melompat atau kaget dan sebagainya. Nah, ini tidak dicontohkan oleh orang yang paling mahir dalam membaca Al-Quran, yaitu Rasulullah dan kemudian para sahabat. Tidak ada yang seperti ini. Kemudian yang kedua ada tar'id. Tar'id, bacaan yang namanya tar'id. Secara bahasa tar'id berasal dari kata ra'd. Apa arti ra'd? Surat ar-ra'd artinya apa? Guruh. Gemuruh, guruh. Guru. Qori di sini untuk kata tar'id. Qori tersebut menggeletarkan suaranya. Menggemuruh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laksana suara yang menggeletar karena kedinginan atau kesakitan. Dan itu dibuat-buat, maksudnya kalau orang memang aslinya seperti itu tidak masalah. Kalau orang memang aslinya kedinginan, bismillahirrahmanirrahim, enggak masalah. Tapi kalau memang dia kayak gitu dengan beribadahnya sengaja digituin, itu baru dilarang. Karena tidak ada contohnya seperti ini. Ini masuk ke dalam ainul qiraah, tata cara membaca, dan tidak ada maslahat padanya sebenarnya. Ya kan? Apa maslahat yang dalam? Yang ketiga adalah at-tathrib. Jadi yang ini tadi apa? Joget-joget. Ini kedinginan atau kesakitan. Kalau tathrib itu qori mendendangkan dan melagukan Al-Quran sehingga membaca panjang mad bukan pada tempatnya atau menambahnya bila kebetulan pada tempatnya atau menyanyi. Di sini jangan disalahpahami bahwasanya qori mendendangkan dan melagukan Al-Quran itu dilarang, bukan. Di sini mendendangkan dan melagukan di sini ya melagukan sampai membaca suatu mad itu jauh dari kadarnya. Dan itu ada di kaset-kaset. Bukan pada tempatnya, dan itu banyak di kaset-kaset. Saya nggak tahu siapa namanya, tapi turun-temurun diajari oleh kelompok mereka, atau menambahkannya bila kebetulan pada tempatnya. Jadi yang biasa di masjid-masjid dengan teriak, itu panjang, kadang yang bukan mat itu dipanjangkan, kemudian diulangkan, dipanjangkan. Itu jadi apa itu namanya art. Seni. Nah, ini namanya tathrib. Dan ini enggak boleh. Keluar dari kaidah tajwid. Kemudian yang keempat ada namanya tahzin. Dari kata huzn atau hazan. Sedih. Nah, di sini seolah-olah si pembaca Al-Qur'an hendak menangis keluar dari keasliannya. Dia seperti kesurupan bisa. Pokoknya disedih-sedihkan. Dilakukan yang demikian itu di hadapan orang. Ingat di sini ada takyid ya. Jadi bukan berarti orang yang membaca Quran sambil bersedih sambil menangis itu dilarang. Enggak, justru itu sunnah. Namun itu dilakukan yang demikian di hadapan orang. Tapi jika lo membaca sendiri tidak begitu. Cuman apa? Maksudnya? Ya, cuma tahu dia nangis sedih buat apa enggak gitu. Sebenarnya ketahuan orang yang seperti itu ketahuan. Sebenarnya ada juga pembahasan seperti itu di tafsir Al-Qurtubi ini. Saya malah kesulitan balik ke situ karena bakal panjang. Jadi tahzin. Nah, ada hadis, beberapa riwayat hadis bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan di huzan, dengan kesedihan. Maka jika kamu membaca Al-Qur'an dengan bersedih-sedihlah. Pernah dengar hadis ini? Pernah dengar ini? Enggak pernah dengar? Hadis ini kadang ada. Kadang ada dan kadang diada-adakan, dan hadis ini dhaif. Bahkan dhaif jiddan. Setelah alhamdulillah kemarin saya telusuri jalurnya, riwayatannya, hadis ini dhaif. Nah ini inna hadzal qur'an nazala bi huzn fa idza qara'tumuhu fabqau fa in lam tabqu fatabaqau wa taghannau bihi faman lam yataghanna bihi falaysa minna. Coba kita kritis ini. Inna hadzal qur'an nazala bi huzn, sesungguhnya Qur'an ini turun dengan kesedihan. Fa idza qara'tumuhu fabqau, dan jika kalian membacanya maka menangislah. Fa in lam tabku fatabaqau wa taghannau bihi. Jika kalian tidak bisa menangis, maka berpura-puralah menangis dan menyanyikanlah, maksudnya dengan melakukan. Faman lam yataghanna bihi falaysa minna. Maka barang siapa yang tidak melakukan Al-Qur'an, maka dia bukan dari kita. Nah, sekarang ini ada Qur'an nazbihul. Ini berarti termasuk akidah. Sesungguhnya Quran ini turun dengan kesedihan. Ada ini akidah kan? Penetapan akidah. Nah di sini perlu ditawil huzn di sini maksudnya apa? Namun sebelumnya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini dhaif disebabkan adanya salah satu perawi bernama Ismail bin Rafi', yang beliau adalah matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan. Kemudian setelah melihat di kitab-kitab lain, ada juga di Mustakhraj Abu Awanah. Abu Awanah salah satu perawi hadis mempunyai kitab Mustakhraj. Nah, hadis itu pun dhaif dengan adanya perawi bernama Abdurrahman Al-Mulaiki, dan dia adalah dhaif. Kemudian di As-Sunan Al-Kubra karya Al-Baihaqi, perawinya juga ada juga Al-Mulaiki, dhaif. Kemudian di Al-Bahar Az-Zakhar, kitab Al-Bahar Az-Zakhar karya Al-Bazzar, dhaif. Berarti semuanya dhaif. Enggak ada satupun hasan sedikit pun ada. Namun ada sedikit dari maknanya yang mungkin bisa dihasankan. Seperti yang terakhir apa? Faman lam yataghanna bihi falaysa minna. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka bukan termasuk dari golonganku. Ya. Ini kalimatan potongan ini, nah ini baru bisa diangkat derajatnya karena ada hadis riwayat Al-Bukhari mengatakan laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk golongan kami yang tidak melakukan Al-Qur'an. Tapi yang lainnya dhaif. Kalimatan lainnya wallahu alam, ini pengetahuan saya, wallahu alam, jika nanti mungkin ada yang bisa dihasankan atau enggak. Yang lainnya ada dhaif. Tapi bukan berarti menangis ketika membaca Al-Quran dilarang. Justru itu juga merupakan hal yang dianjurkan, karena itu adalah suatu wasilah dalam tadabur dan kekhusyuan membaca Al-Quran. Paham sekarang? Alhamdulillah. Sekarang kalau kita lihat laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan, berarti kafir. Itu pemahaman secara tekstual. Ya kan? Terjemah harfiah. Bukan termasuk golongan kami. Oh, berarti bukan termasuk golongan Rasulullah. Oh, berarti golongan siapa dong? Abu Jahal. Nah, ini jangan ditafsirkan seperti itu. Laisa minna di sini bukan termasuk orang yang sempurna dalam golongan kami. Nah, seperti juga la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahlihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, la yu'minu ahadukum di sini artinya bukan tidak beriman seorang secara mutlak berarti dikafir, bukan. Tapi tidak sempurna la yakmulu imanu ahadikum. Itu maksudnya. Tidak sempurna iman seorang di kalian. Ada hadis man lam yutir falaysa minna. Barang siapa yang tidak witir, maksudnya tidak salat witir setelah Isya, salat witir, salat malam. Malam yutir falaisa minna. Barang siapa yang tidak witir maka bukan termasuk orang kami. Berarti yang enggak witir kafir. Berarti antum semua ngapain nih? Ah, hadis itu dijadikan sandaran mazhab Hanafiya untuk menjadikan salat witir sebagai salat wajib. Tapi hadis itu ternyata dhaif. Selamat antum ya, alhamdulillah. Nah, itu tahsin. Kemudian ada yang namanya tahrif. Tahrif. Tadi apa tahrifnya? Penyelewengan kan? Tahrif itu ada yang makna, ada yang lafal. Sekarang tahrif itu dua orang qori, perhatikan. Dua orang qori atau lebih. Atau lebih 10 dan sebagainya. Membaca ayat yang panjang secara bersama-sama dengan bergantian berhenti untuk bernapas, sehingga jadilah ayat yang panjang itu bacaan yang terputus-putus. Nah, ini banyak di kaset-kaset dan juga berkaitan dengan one day one juice. Mirip. Karena one day one juice itu satu hari 30 juice orang, beda-beda kan? Ayo enggak? Satu kelompok 30 kan? Nah, satu orang satu juice. Orang kedua juice kedua. Kalau misalnya ada yang belum lengkap, nanti bisa di dilalah yang lainnya. Ini saya katakan gini bukan berarti saya mengatakan bahwa saya program ini dihapus saya enggak, tapi ini yang perlu dikritisi di sini. Nah, sampai terakhir 30 juz semua selesaikan, tapi itu selesai tiap individu atau enggak? Enggak. Satu individu satu juz. Kemudian setelah itu apa? Dianggap khatam. Ini salah. Kemudian membaca doa khatam Quran. Dan doa khatam Quran itu tidak ada asalnya. Walaupun di mushaf, ya ada asalnya di mushaf. Doa khatam Quran itu tidak ada asalnya. Nah, jadi kalau misalnya program One Day One Juice ini ingin melarikan diri dari tuduhan bid'ah, maka jangan memasukkan hal-hal yang seperti itu. Adapun jika memang maslahat benar ini memotivasi orang untuk membaca Al-Quran, tapi ada beberapa hal yang perlu diralat lagi. Nah, seperti melelang dan sebagainya, mungkin dengan cara lain. Dan juga tidak semua orang bisa dalam satu hari satu juz. Ada penjahat yang artis dan sering main-main film. Itu satu hari satu juz itu gimana? Mana mungkin? Ya bukan mustahil juga, mungkin. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa membaca satu hari satu juz, kemudian satu hari satu juz, itu bakal kegoncangan dalam dirinya. Iya. Bakal futur nantinya, bakal berhenti, bahkan benci program tersebut, berat katanya. Kecuali jika memang ada motivasi duniawi, atau jika lahu ya ikhlas, bisa, mungkin. Dapat? Dan kita kembali ke yang tahrif ini. Jadi dua orang qori atau lebih membaca ayat yang panjang secara bersama-sama dengan bergantian berhenti untuk bernafas. Ini ada di kaset-kaset dan biasa di setel di masjid-masjid kadang-kadang ya. Misalnya anggap ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Qori yang pertama, ya ayyuhudah, kayak di gereja aja namanya. Panjang-panjangan. Na'amanu kutiba alaikum musyamu kan. Terus yang lain ikut. Akhirnya diulang lagi. Musyam bareng-bareng kor. Jadi vokal. Nah, ini apa ini kayak gini? This is an art. Ini seni. Jadi apa mirip tasyabu bil kufar nama-nama. Nah, jadi ayat yang panjang itu bacaan yang tak terputus-putus. Jadi diulang-ulang. ataupun bisa juga bacaan yang terputus-putus, putus bagi saya, putus bagi dia dari sisi ini. Saya baca ya ayyuhallazina amanu doang, dia baca kutiba alaikumusiyam, saya baca kama kutiba alalladzina min qablikum. Apa ini kayak gini? Bacaan apa? Ya enggak? Sama kayak bacaan 1717 1717. Kemudian dianggap khatam. Nah, tidak. Kalau Anda baca ayyuhallazina amanu kutiba alaikum, kamu antum siam. Kama kutiba alalladzina. Wah, kita sudah khatam satu ayat. Enggak mungkin. Kemudian yang keenam ada juga namanya at-tarjir. At-tarjir. Tarjir. Jadi kata roja'a yarji'u, roja'ah atau rujuk artinya kembali. Nah, di sini maksudnya adalah qiraah tarji'iyah itu qori membaca dengan nada rendah kemudian tinggi. Dengan nada rendah lagi dan tinggi lagi dalam satu mat. Misalnya ya ayyuhallazina. Seperti itu. Itu enggak ada. Kalau memang tinggi ya tinggi, tapi dengan kadar yang wajar dan juga tidak dalam satu mat biasanya. Kalau dalam satu mat itu terkesan ganjil. Ya, terkesan malah main-main, malah jadi seperti yang di gereja. Ya kan? Hah? Iya, pakai balok apa not-not itu ya. Dan setan pun ada yang nyanyi di gereja itu juga setan Islam, ada setan Kristen yang juga nyanyi di gereja seperti kayak gini. Oh, itu ada. Setan seperti itu. Saya pernah merasuk ke jasad orang, jasad korban. Terus ada yang nyanyi pakai bahasa Inggris, ada yang pemain band, ada yang pemain drum, itu ada semua. Dan itu semua mereka mengikuti manusia. Setan itu semuanya mengikuti manusia, mengikut-ikutan manusia. Makanya kalau misalnya antum nonton TV yang isi nyanyian, samping antum setan semua, benar. Benar, pada ikut nonton, pada senang. Dan di sini juga ada jin-jin yang ikut kajian. Nah, itu aja. Nah yang Kristen itu ketika itu ketika dikeluarkan, ketika kita keluarkan, sebelum keluar ngapain? Ini sama semua. Sama. Dan juga ada jin yang Syiah. Semua sama. LDII, Lemkari, Islam Jemaah, Islam Jemaah Tabik, semuanya saling mentahzir, ada itu. Ada di bisnis. Ada itu. Biasa, dan jumlah jin itu jauh lebih banyak daripada kita. Gak tau kalau misalnya khawarij itu bikin bom atau enggak. Gak kelihatan. Ada kalau akhwat ada soal pertanyaan silakan dikasihin ke sini. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada ya sudah. Tapi yang ikhwan sudah. Astagfirullahaladzim. Ini apa ini? Bud. Saya nggak tahu kalau bacaan saya sudah diragukan atau belum. Saya baca biasa aja, insya Allah sesuai dengan tajwidnya. Apa saya termasuk orang yang belum sempurna imannya? Kalau dilakukan itu kayak gimana? Si, oke, ada si-nya di sini. Jadi kalau misalnya anti ragu, nanti belajar lagi dan cek kepada akhwat atau saudara misalnya yang mahir membaca Al-Quran, apakah bacaannya benar atau salah. Kalau misalnya salah diminta dibenarkan, bukan didiamkan. Nah, apakah sesuai dengan kaidah tajwid? Anti bisa baca misalnya kitab-kitab yang membahas tentang ilmu tajwid. Jika memang pernah dulunya pernah belajar tajwid, murojaah lagi dan kemudian juga bicara dengan yang mampu atau yang anti kenal bagus. Apakah saya termasuk orang yang belum sempurna imannya? saya sendiri kalau misalnya masalah keimanan sampai sempurna full, saya enggak merasa. Dan susah. Keimanan yang sempurna itu susah. Kesempurnaan iman itu tidak bisa ditinjau dari bacaan Al-Quran semata ya. Karena iman itu cabangnya banyak. Bidu'un wa sab'una syu'bah. Ada dalam satu hadis. Sebagian hadis bidu'un wa situna syu'bah. Dua-duanya hadis sahih. Tapi berbeda riwayatannya. Ada yang sab'una syu'bah, ada yang situna syu'bah. Berarti ada yang 60 sekian cabang, ada yang 70 sekian cabang. Yang paling rendah apa? Menyingkirkan azab dari jalanan. Itu keimanan berarti banyak cabang-cabangnya. Oleh karena itu Imam Al-Baihaqi memiliki kitab namanya Syu'ab Al-Iman, cabang-cabang iman, berjilid, beberapa jilid. Jadi kalau misalnya dikatakan sempurna imannya hanya dengan qiraat, terus kita katakan belum sempurna iman kamu, berarti antum sini kayaknya belum sempurna semua iman. Jadi tidak diikut dan itu, dan juga jangan merasa dengan tidak menguasai beberapa ilmu itu merasa putus asa dengan merasa tidak sempurna imannya dan sebagainya. Tidak, antum nanti teruskan mencari ilmu kepada orang-orang yang dipercaya. Kalau dilakukan itu kayak gimana sih? Di sini dilakukan itu secara uruf yang diketahui sebagaimana orang-orang dari dulu sampai sekarang melakukannya sesuai dengan lagu yang kita ketahui. Adapun lagu-lagu yang fasik jika disesuaikan, maka itu namanya istihza, yaitu merendahkan, menghina ayat Al-Quran. Seperti itu, wallahu a'lam. Jalan Johar rukuk mengartikan tangan Allah sebagai kekuasaan Allah, apa itu disebut dengan mentakwil? Ini disebut juga dengan mentakwil. Karena yadullah, yad di sini yad secara dzatiyah. Jadi tangan Allah tidak usah ditakwil dengan makna kekuasaan, dengan makna yang lain, pemberian dan sebagainya ya. Ini disebut juga sebagai takwil dan ini tidak layak. Jadi kalau misal ada nas Al-Qur'an ataupun hadis yadullah, itu cukup udah yadullah, tangan Allah sudah, dan tidak perlu digambarkan bagaimana. Wal kaifiyatu majhul. Kaifiyah itu bagaimana tangannya itu majhul, kita enggak tahu, enggak, belum pernah lihat. Dan Imam Malik mengatakan wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya terhadapnya tentang bagaimana itu termasuk dalam perkara kebid'ahan. Jadi tidak usah bertamas dalam masalah ini. Seperti termasuk ucapan yang kufur itu juga hands of God yang untuk Maradona, Diego Maradona, itu pernyataan kufur sebenarnya. Baik itu untuk Diego Maradona pada Piala Dunia 86 ataupun Lionel Messi yang waktu golin pakai tangan mirip dengan Maradona, itu hand of God, itu semua itu pernyataan yang kufur karena tasbih. Penyerupaan. Kitab yang bagus buat pemula dalam mempelajari tafsir apa? Yang insya Allah akan kita pelajari pekan depan. Itu yang bagus buat pemula. Tolong tulis di papan tulis ya, Taj. Ini salah. Taj ini salah. Secara lafal dan secara makna salah. Takut gak jelas terbitan mana, pengarang siapa. Tafsir As-Sa'di ini sudah ada terjemahannya. Kalau misalnya kalian mau membelinya, baik sasetan ataupun satu set. Saya gak tahu sasetan bisa gak dibeli satu jilid. Saya gak tahu. Bisa. Bisa, benar. Alhamdulillah. Beli yang jilid pertama itu sesuai dengan apa yang mukoror kita. 1-20 al-mukoror itu. Nah itu pustaka sahifa. Ingat, pustaka sahifa warnanya hijau. Kalau tidak salah 7 jilid kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Atau kalau misalnya belum punya uang dan tidak bisa minjem sama orang lain, mungkin bisa minjem buku sama orang lain. Atau kalau tidak ada di blog, saya ada blog namanya Dirosat Quran dan Akhlak. Itu sejak tahun lalu itu saya udah nulis alhamdulillah surat Al-Fatihah tafsir As-Sa'di atau Al-Fatihah dan ayat-ayat awal Al-Baqarah insyaallah. Udah ada. Udah lama Dirosat Al-Quran dan Akhlak blognya. Anda tulis di Google Dirosat Al-Quran dan Akhlak itu. Insyaallah ketemu. Dan cari di situ ada. Kemudian kalau Al-Quran dijadiin lagu kayak di lagunya almarhum Priit, saya nggak mau nyebutin nama, rahimahullah, seorang ustadz yang waktu itu udah wafat. Saya enggak tahu. Al-Qur'an dijadikan lagu, saya enggak tahu. Namun yang termasuk munkar dari orang ini rahimahullah adalah ketika lagu Jablai diganti dengan lagu apa? Gimana? Saya lupa. Pokoknya lagu Jablai ini diganti dengan lafaz apa gitu sih. Itu munkar sekali. Itu bisa termasuk istihza. Wallahu a'lam. Tapi kita tidak menghukumi beliau apa-apa. Kayak di lagunya almarhum apa hukum menyebut almarhum untuk orang yang sudah mati? Sebagian mengatakan tidak boleh, karena almarhum itu berarti kita memastikan. Namun yang lebih sahih boleh. Yang lebih sahih boleh, sebagaimana fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kita mengatakan almarhum pada orang itu tidak memaksudkan kita yakin dia itu dirahmati atau enggak, tapi kita mendoakan dengan keyakinan seperti itu. Jangan dengan keyakinan kita tahu memastikan dia tidak dirahmati. Bagaimana kalau doa-doa yang seperti kita lihat di TV, doa buka puasa atau doa mau puasa dilakukan? Doa buka puasa yang sahih itu apa? Dhahaba dhama'u wa btalatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Adapun Allahumma laka asantu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu memang ada hadisnya namun dhaif karena mursal kalau tidak salah. Dilakukan. Jika untuk pelajaran, ya, untuk pelajarannya itu sekadar mubah. Namun tidak boleh dirutinkan sebagai praktek. Ngerti enggak? Jadi kayak kalau misal antum itu seperti melakukan biasa, tapi bukan melakukan nyanyian lagu-lagu barat atau apa. Lagu biasa, melantunkan ya. Misalnya antum mau menghafal hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin. Itu tidak dengan lagu yang ditasyabuhkan dengan lagu orang kafir, bukan. Itu mubah untuk menghafalnya, tapi bukan untuk mempraktekannya. Seperti zahabat dhama'u wa batallatil uruku, itu jamaah. Itu ibadah langsung. Jadi antum bukan dalam tahap pembelajaran praktek. Jadi beda. Doa buka puasa atau doa mau puasa? Hah? Saya enggak tahu doa mau puasa apa. Nawaitu sauma ghadin itu tidak ada wudu yang sesuai dengan sunnah hadis Nabi, tidak ada. Nawaitu sauma ghadin itu sama dengan usolli fardhu, itu tidak ada tuntunannya. Lebih baik tinggalkan. Karena tadi yang dilarang adalah bacaan Al-Qur'an. Termasuk juga misalnya antum berdoa, jangan dilakukan jika berdoa tersebut adalah praktek, bukan belajar. Ya. Ketika saya ingin menghafalkan Al-Quran, saya mengikuti muratalnya Muhammad Toha. Tetapi selang waktu saya ingin ganti muratal karena menurut saya terlalu cepat. Lalu saya mengikuti muratalnya Mishari Rashid. Pertanyaannya, mengapa ketika saya murojaah banyak yang lupa saat mengikuti murotanya Mishai Rashid? Kenapa? Saya nggak tahu. Apa syarat menghafal di Quran tidak boleh ganti-ganti murotal atau mushaf? Ini ada sekitar 3 pembahasan yang akan saya jawab. Yang pertama, antum kita semua lebih baik menghafal Al-Quran tidak dengan dengerin dulu, bukan? Ya. Tapi membaca benar-benar ulang-ulang, jangan mendengarkan dulu. Ya, mendengarkan sekali-kali itu bukan, tapi bukan tujuan untuk menghafal. Tapi membaca, antum baca satu ayat, one day one ayat, satu ayat, nah, diulang. Dan jauh lebih baik jika antum tahu setiap kosakata. Nah, itu diulang, diperhatikan di matanya langsung. Imam Al-Bukhari, tata cara menghafalnya seperti itu. Imam Al-Bukhari mengatakan bahwasanya tadqiq an-nazhar itu adalah kenikmatan tersendiri bagi beliau dalam menghafal. Tadqiq an-nazhar itu melihat. Jadi susunnya benar-benar. Nah, itu yang pertama yang anti lakukan. Diulang sambil dibaca. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru dengarkan, baca mata sambil baca lisan. Oleh karena itu salah satu pembelajaran bahasa Inggris yang paling bagus itu adalah dengan movie, dengan film. Dengan film ada audionya, ada bahasa Inggrisnya, teksnya di bawahnya, dan juga terdengar suaranya dan melihat langsung. Begitu juga dengan Al-Qur'an menghafal. Pertama, jangan mendengarkan dulu, baca dulu. Udah. Nah, habis itu baru ini. Nah, setelah itu baru coba menghafal, jangan dengan ini. Menghafal coba, dihafal, hafal, hafal. Nah, setelah itu baru coba murojaah dengan ini. Seperti itu. Nah, sekarang mengapa ketika saya murojaah banyak lupa saat mengikuti murotalnya Bishai Rashid? Ini banyak banyak faktor, saya enggak tahu anti seperti apa orangnya, apakah di hati anti ada kecenderungan terhadap Bishai Rashid atau apa. Saya enggak tahu. Atau memang tidak cocok dengan suaranya dan sebagainya. Apa syarat menghafal Al-Qur'an tidak boleh ganti-ganti murotal atau mushaf? Ini syarat anti mau menghafal Al-Qur'an, jangan ganti mushaf sampai kapanpun, sampai dia hilang mushaf. Itu pakai itu terus. Pakai itu terus sampai kapanpun. Adapun ganti-ganti murotal itu saya kira relatif ya, enggak harus. Tapi kalau mushaf itu yang penting. Yang terakhir, salat terakhir, bacaan Al-Qur'an yang belakangnya rimanya huruf A seperti dibaca Bishai Rashid surat Al-A'la, Subhisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa, itu sebenarnya apa? Ini adalah salah satu riwayat lain selain riwayat Hafiz. Dan ini tidak boleh kita pelajari sekarang. Dan saya enggak tahu. Ini riwayat bukan riwayat Hafiz, entah riwayat Asim atau yang lainnya. Memang Syekh Bishai Rashid ini mempunyai beberapa rekaman, kalau salah tiga kiroat ya. Dan kiroat yang masyhur ya yang kita pakai. Nah, ini sahih dan ini mutawatir. Jadi lawan yang mutawatir di sini adalah yang syadz ya. Kalau syadz itu tidak dipakai. Apa yang mutawatir kita pakai, kaum muslimin pakai, tapi dengan tingkatan-tingkatan. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.